Jakarta hari ini tak pernah sama. Jika dahulu ku tak pernah membuatmu kecewa, Jakarta hari ini tak pernah ada. Jika dahulu ku tak pernah membuatnya menyeka, air mata tentang sebuah pesan menyapa menjelang hari bahagia tanpa namaku yang di sana temanimu selamanya. Menyakitkan, ini terlalu satir, terlampau getir untuk diterima. Yang datang dan pergi kan membuatmu mengerti, kadang kita perlu tersakiti untuk mengenal perih. Yang datang dan pergi semua harus dilalui, kadang kita perlu tersakiti untuk menjadi manusia. Akhirnya aku menyerah, maafkan ku yang menyela. Jika dahulu ku tak pernah membuatmu bahagia, dan akhirnya aku mengalah, maafkan ku yang menyela. Meski harus ku lewati pedih yang tiada akhirnya, akhirnya aku menyerah, maafkan ku yang menyela. Jika dahulu ku tak pernah membuatmu bahagia, dan akhirnya aku mengalah, dan biarkan kau menyela. Meski harus ku lewati pedih yang tiada akhirnya.